Waalaikumsalam. Mengenai sholat berjamaah, Bib, misalkan saya masbuk, saya ketinggalan satu atau dua rakaat. Ketika imam sudah salam, tiba-tiba ada yang saya mungkin sholat makmum lagi ke saya. Sedangkan saya kan niatnya udah niat makmum, itu bagaimana, Bib? Baik, ya. Berjamaah dengan orang yang berjamaah dengan orang lain, ya. Jadi berjamaah dengan orang yang berjamaah dengan orang lain, begitu itu pertanyaannya. Nanti akan dibahas pertemuan berikutnya syarat sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah itu salah satunya tidak boleh bermakmum dengan orang yang masih menjadi makmum. Nanti menjadi pertemuan berikutnya, ini terlalu cepat pertanyaannya. Nah, tapi tidak apa, saya jelaskan. Tidak boleh bermakmum dengan orang yang masih menjadi makmum. Ingat, intinya masih menjadi makmum. Kalau si makmum ini sudah tidak menjadi makmum, nah, misalkan dia masbuk, ada satu rakaat, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia bangun nambah satu rakaat. Nah, ini kan dia nggak makmum lagi nih. Udah selesai dia jamaah dengan imam. Nah, maka karena dia tidak menjadi makmum lagi, boleh orang lain berjamaah dengan dia, sah. Jadi tinggal dikasih isyarat, maksudnya dia mau, apa ada orang mau berjamaah dengan dia, ya dia jadi imam, boleh. Ah, yang enggak boleh itu dia masih bermakmum dengan imam. Orang ini datang langsung nepuk badan, sementara dia masih jadi makmum, imamnya masih ada. Nah, ini yang tidak sah. Tapi kalau imam sudah selesai, dia berdiri karena dia masbuk mau menyempurnakan rokaatnya, enggak apa-apa, sah, karena dia sudah selesai berjamaah. Nah, dia bisa jadi imam. Jadi enggak boleh seseorang itu double. Dia makmum, dia imam juga, enggak boleh. Paham? Dia baru makmum dengan orang lain, dia menjadi imam orang lain juga. Harus pilih salah satu. Dia mau jadi imam atau dia mau jadi makmum. Begitu jawabannya. Bisa dimengerti, Mas Kiram? Wallahu taala a'lam bissawab.